Janganlah kau meminta maaf bila kau kan mengulangnya lagi. Janganlah kau bilang menyesal bila kau tak tahu yang kau sesali. Pantaskah ku untuk memilih.